saja. Biarkanlah hujan turun membasahi bumi atau bulan yang tiada berseri. Hidupku sedih.

penuh simpati. Tanpa satu pun yang tercela. Dapat merebut cinta darimu. Budinya bunga melati, tak seputih cintaku. Manisnya seduta madu, tiada harapan agar ku dapat membuktikan milikku yang selalu datang menggoda di tiap tidurku. Sesaat aku lupa, terbawa dalam suka. Begitu ceria, tak pura-pura, penuh kasih sayang. Akhirnya sejenak dalam cinta. Betapa indahnya tutur katanya, betapa hangatnya senyumnya. Saat itu ku bahagia, saat itu aku lupa sang cinta.